Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan. Masih pada pembahasan zakat perdagangan yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa zakat perdagangan tidak ada. Jadi urudut tijarah, zakat perdagangan itu tidak ada. Yang dimaksud urudu tijarah yakni modalnya. Ya, modalnya. Bagi ulama yang berpendapat perdagangan itu ada zakatnya, maka dihitung modalnya. Kalau modalnya mencapai nisab, kalau nisab perak itu, kalau perkiraan harga perak 1 gram 20 ribu itu kurang lebih 12 juta, kurang lebih 11 juta lebih, 12 juta kurang sedikit. Itu nisab perak. Nisab uang perak. Berarti kalau perdagangan modalnya mencapai kurang lebih 12 juta sudah terkena zakat. Ketika modal itu masih utuh dalam setahun, misalnya buka toko kelontong gitu, keuntungan dimakan tiap hari, modalnya tetap. Maka setelah buka toko 1 tahun dihitung barang dagangannya, ada gula, ada teh, ada kopi, ada sabun, semuanya di total. Kalau ternyata masih mencapai nisab, yakni 12 juta kurang lebih nisab perak, maka terkena zakat. Itu bagi ulama yang berpendapat adanya zakat perdagangan. Dalilnya di samping kemarin surat Al-Baqarah ayat 267 adalah qiyas. Jadi zakat perdagangan itu dikiaskan. Dikiaskan dengan uang simpanan. Jadi uang modal untuk dagang itu sama dengan uang simpanan gitu. Dengan uang simpanan. Sehingga ada zakatnya. Ada munalima masaukani rahimahullah berargumen yang tidak ada zakat perdagangan. Di zaman sahabat banyak pedagang, terutama penduduk Madinah, sahabat yang dari Muhajirin. Itu mayoritasnya pedagang dan tidak ada riwayat mereka dipungut zakatnya. Gitu, tidak ada riwayat mereka dipungut zakatnya. Sehingga Allah Ta'ala alam, pendapat al-imam As-Saukani rahimahullah sangatlah kuat bahwa zakat perdagangan tidak ada gitu. Berikutnya, waqad kana li sahabati amwalun. Kita ulang sedikit ya. Dan sungguh dulu para sahabat memiliki harta. Wajauharun, permata-permata. Watijaratun, dan perdagangan-perdagangan. Wakhadrawatun, dan sayur-sayuran, buah-buahan. Buah tapi yang buah sayur, seperti timun, semangka, melon gitu. Walam ya'murhum sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan bi taskiyati dalika, untuk menzakati itu semua. Ya, permata, perdagangan, sayur-sayuran maupun buah-buahan sayur, Nabi tidak memerintahkan untuk menzakatinya. Wala talabaha minhum, dan Rasul juga tidak menuntut dari mereka. Walau kanat wajibatan, seandainya zakat untuk itu wajib. Fi syai'in min dalika, dari sesuatu yang disebut tadi, permata, perdagangan, sayur-sayuran, itu ada zakatnya. La bayyana linnasi, tentunya Nabi menjelaskan kepada manusia, manazala ilaihim, apa yang turun kepada mereka. Ini berupa ayat-ayat yang turun kepada mereka, seperti itu. Berikutnya, faqad auratna fi hadzal mukhtasari, maka sungguh kita datangkan fi hadzal mukhtasar, di dalam kitab ringkasan ini, ma tajibu fihi, apa-apa yang wajib dizakati. Apa-apa yang wajib dizakati, nanti akan dibahas satu persatu. Wa asarna ila asya'a minal amwali allati la zakata fiha. Wa asarna, dan kita isyaratkan, ila asya'a, kepada sesuatu-sesuatu, minal amwali, dari harta-harta, la zakata fiha, yang tidak ada zakat padanya. Mimma qad ja'alahu ba'du ahlil ilmi, dari apa-apa yang sebagian ahlul ilmi, para ulama, minal amwali lati tajibu fiha, dari harta yang wajib padanya. Az-zakatu, zakat. Kama satas ma'u dalik, sebagaimana yang engkau akan mendengarnya dalam masalah itu, di dalam pembahasan ini. Yang sering kita dapati, walaupun gak tahu dipraktekkan apa enggak, jadi banyak perkara itu dizakati, seperti profesi, kemudian panenan yang sifatnya banyak, ya cengkeh gitu, pala dan lain sebagainya gitu. Yang itu tidak ada zakatnya, karena dari sisi zakat pertanian, ketika dalam hadis-hadis tentang zakat pertanian disimpulkan oleh para ulama bahwa hasil panen yang dizakati itu syaratnya panenan yang bisa disimpan. Ini dikeringkan dan disimpan. Ya, seperti kurma, kismis, ya, gandum. Itu panenan yang bisa disimpan. Syarat kedua, hutul balad, makanan pokok suatu negeri. Ya, makanan pokok suatu negeri. Kalau di negeri kita ya beras. Beras makanan pokok, bisa disimpan. Adapun cengkeh, bisa disimpan, dikeringkan, tapi bukan makanan pokok. Ya, bukan makanan pokok. Ya, cengkeh untuk bumbu, untuk jamu, untuk rokok, gitu. Seperti itu. Kemudian syarat ketiga, ditakar atau ditimbang. Ya, ditakar atau ditimbang. Ya, seperti beras, jagung, ya, ditakar atau ditimbang gitu. Adapun yang sifatnya bijian, ya, seperti semangka, misalnya dulu bijian, satu biji berapa gitu. Adapun zaman sekarang apapun ditimbang, ya. Jadi telur itu sebelum ada timbangan ya, dulu itu asalnya ya, kalau beli satu, beli dua gitu. Tapi sekarang ya semua ditimbang. Telur ada zakatnya enggak? Ternak ayam, telurnya banyak, bertrek-trek, ada zakatnya? Banyak loh. Nah, telur ayamnya cuma 5 ya jelas enggak. Ini banyak. Telurnya 1 truk. Enggak ada zakatnya. Telur bukan makanan pokok. Gitu. Dan enggak bisa disimpan, setahun rusak gitu. Jadi kalau makanan pokok yang kering itu disimpan setahun masih enak, cuma berubah rasanya, seperti itu. Kurma paling lama-lama muncul ulatnya gitu, seperti itu. Sehingga cengkeh, melon, mangga enggak ada zakatnya. Itu enggak ada zakatnya. Jadi zakat pertanian itu makanan pokok, ditakar dan ditimbang, dan bisa diawetkan, disimpan gitu. Tentunya mencapai nisab, ya, ketika panen. Mencapai nisab ketika panen. Adapun nisabnya nanti di pembahasan zakat pertanian. Seperti itu. Wa amma kaunuha la tajibu illa man kana mukallafan. Adapun keberadaan zakat itu tidak wajib kecuali kepada orang yang dia itu mukallaf. Ini dikenai beban syariat. Dikenai beban syariat, ini zakat mal ya. Adapun zakat fitrah itu per kepala. Zakat fitrah itu per kepala. Gitu. Anak kecil umur 2 tahun wajib zakat fitrah enggak? Enggak. Belum bisa golek duit kok ya. Wajib zakat fitrah enggak? 2 tahun cilik. Wajib enggak? Wajib. Tapi yang wajib siapa? Orang tuanya. Yang wajib orang tuanya. Adapun zakat mal, harta, khusus mukallaf. Khusus mukallaf. Ya, ini yang sudah terkena beban syariat itu. Maka dari ucapan Alimah Masyaukani ini, anak yatim punya warisan harta 1 miliar, umurnya 2 tahun, bapaknya mati, ya, wajib zakat enggak? Zakat mal wajib? Wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Perhatikan. La tajibu ila mangkana mukallafan, tidak wajib kecuali orang yang mukallaf sudah terkena beban syariat. 2 tahun, bapaknya mati, punya peninggalan 1 miliar. Zakat? Zakat mal? Zakat mal? Kok malah senyum-senyum? Enggak wajib. Gitu. Tidak wajib bayar zakat mal. Gitu. Lebih-lebih peninggalannya akorat, ya lebih tidak zakat lagi. Peninggalannya pekarangan, peninggalannya sawah, gitu. Seperti itu. Jadi mukallaf. Fa'lam anna hadhil maqalata qad yabnu anha dihnu man yasma'uha. Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadhil maqalat, bahwasanya ucapan ini, qad yabnu anha, sungguh telah jelas darinya, dihnu man yasma'uha, yakni pikiran orang yang mendengarnya, benak orang yang mendengarnya, gitu. Fa'idha raja'al insafu wal waqfu haisu auqafahul haqqa, auqafahul haqqa, gitu, auqafahu al-haqqu. Maka apabila insaf itu kembali, ya, keadilan itu kembali, wa waqfu haisu auqafahu al-haqqu, dan berhenti di mana kebenaran itu berhenti, gitu. Alima anna hadha wal haqqu, maka dia akan mengetahui bahwa ini adalah benar. Yakni yang wajib bayar zakat mal adalah mukallaf, gitu. Orang yang dibebani syariat, orang yang dibebani syariat, gitu. Wa bayanuhu anna zakata hiya akadu arkanil Islam. Dan penjelasannya, bahwasannya zakat, dia adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Zakat harta ini termasuk zakat fitrah, ya. Zakat harta, zakat mal. Zakat mal mencakup pertanian, peternakan, harta simpanan, kemudian rikas, harta penemuan. Harta penemuan tapi harta kuno. Kalau harta temuan tapi harta zaman sekarang, itu enggak ada zakatnya. Namanya luqatah. Jadi harta penemuan peninggalan Gajah Mada misalnya, atau peninggalannya Ken Arok, emas, ya, peninggalannya Ken Dedes, peninggalannya Gajah Mada, gitu. atau peninggalan nenek-nenek terdahulu. Jadi karena takut dirampok, emasnya itu dikubur dalam tanah. Sampai mati enggak diambil, akhirnya ada orang duduk pondasi gitu, gali pondasi, nemukan emas zaman dulu. Ya, emas zaman dulu. Namanya rikas. Ya, bahasa kita harta karun. Itu ada zakatnya. Gitu. Tapi kalau yang ditemukan itu harta terkini, mungkin cuma dikubur tapi lupa, yang ngubur masih hidup, yang ngubur emas itu masih hidup. Misalnya di gali pondasi ada kalung, ada gelang, ada cincin, mereknya Semar Pedan atau Petruk Pedan atau Bagong Pedan gitu. Berarti itu harta zaman sekarang, itu lukotoh, barang temuan, bukan harta karun. Maka hukumnya nanti hukum lukotoh, hukum barang temuan gitu. Yang berhak ya pemilik harta gitu. Seperti itu. Tapi kalau hartanya kendedes, mau dikembalikan kemana? Kendedes sudah mati gitu. Kalau kendedes itu ada gitu, enggak tahu benar ada apa enggak. Gitu. Dinemukan kalung, gelang mereknya kendedes gitu. Tahu kendedes? Enggak tahu, ratu atau apa ya? Ratu di Jawa Timur, di Majapahit atau mana? Singosari gitu. Di kerajaan Singosari dulu. Seperti itu. Jadi zakat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Wada'imuhu, dan termasuk da'aim, ini kewajiban-kewajiban Islam, keharusan-keharusan Islam, ya, ketetapan-ketetapan dalam agama Islam. Wa qawaimuhu, dan penopang, ya, penopang agama Islam gitu. La khilafa annahu la yajibu syai'un minal arba'atil arkani allati az-zakatu khamisatuha gitu. Maka tidak ada khilaf bahwasanya tidak wajib sesuatu dari yang empat, dari empat-empat rukun, yang zakat itu adalah yang kelimanya. Ini rukun Islam yang kelima atau salah satu dari yang lima. Ala ghairi mukallafin, atas selain mukallaf, orang yang dibebani syariat gitu. Siapa yang wajib syahadat? Orang yang sudah terbebani syariat. Siapa yang wajib sholat? Yang terbebani syariat. Siapa yang wajib zakat? Yang terbebani syariat. Gitu. Siapa yang wajib haji? Yang terbebani syariat. Gitu. Sehingga zakat itu bagi orang yang terbebani syariat, mukallaf, sudah balik, berakal sehat gitu, muslim ya. Fa ijabu zakati alaihi ingkana bidalilin fama huwa fama jaa anisari'i fi hadasai'i mimma takumu bihil hujjatu. Wa faijabu, maka kewajiban zakat alaihi, kepada mukallaf, ingkana bidalilin fama huwa, Kalau itu ada dalilnya, maka apa dalilnya? Gitu. Atau alaihi kepada orang yang bukan mukallaf ya. Maka kewajiban zakat kepada orang yang bukan mukallaf, jika ada dalilnya, maka apa dalilnya? Gitu. Fama ja'a anisari'i fi hada sayun mimma takumu bihil hujjatu. Yani pada apa-apa yang datang dari syariat, pada sesuatu ini, dari apa-apa yang tegak dengannya hujah, apa dalilnya? Gitu. Dalil yang bisa untuk berhujah, kalau selain mukallaf wajib bayar zakat gitu. Tapi kalau zakat fitrah ada dalilnya ya. Jadi shogirun, kabirun, tua, muda ya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat ada yang membayar zakatnya janin. Masih bayi dalam kandungan, masih di perut ya, dizakati, tapi zakat fitrah. Zakat fitrah. Sahabat membayar zakat untuk anaknya yang masih dalam kandungan itu. Kita baca dulu. Kama yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu amara bil ittijari fi amwalil yatama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk digunakan berdagang, yakni harta anak yatim. Anak yatim bapaknya mati. Kemudian harta peninggalan bapaknya ini diperintahkan oleh Nabi untuk berdagang, modal dagang. Li'alla ta'kuluha az-zakatu, supaya tidak terkena zakat. Ini supaya tidak dimakan oleh zakat, maksudnya tidak terkena oleh zakat. Berarti kalau disimpan kena zakat gitu. Kalau untuk berdagang biar enggak kena zakat, biar utuh. Sehingga nanti diberikan kepada anak yatim ini ketika sudah besar masih utuh, enggak terkurangi untuk bayar zakat, zakat mal gitu. Kan tetapi di catatan kaki di bawah, doa fahu aidan Syekh Al-Albani rahimahullah fil irwa. Ini ditaibkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa gitu. Jadi sini daif. Ini perintah Nabi kepada wali anak yatim untuk harta peninggalan anak yatim itu dibuat berdagang. Ya, supaya tidak terkena zakat. Supaya tidak terkena zakat. Tapi hadisnya dhaif sehingga tidak bisa untuk hujah, tidak bisa untuk dalil kalau harta anak yatim dizakati zakat mal gitu, dizakati zakat mal gitu. Falam yasih fi dzalika sayun marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang sahih dalam masalah ini, masalah peninggalan anak yatim dizakati, enggak ada hadis yang sahih yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian jadi masih masalah membahas yang wajib zakat mal itu mukallaf atau semua orang atau setiap kepala, baik anak-anak gitu atau orang gila gitu, seperti itu. Adapun Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menyatakan hanya mukallaf yang sudah terkenai beban syariat yang wajib zakat, zakat mal. Sehingga anak yatim walaupun punya harta banyak tidak wajib zakat gitu, zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah diwajibkan untuk walinya untuk membayarkan. Kata beliau, wa amma maruwiya an ba'di sahabati, adapun yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, fala hujjata fihi, maka tidak ada hujjah padanya. Wa qad urida bimislihi kama ruwiya kama rawa al-Baihaqi, dan sungguh ada hadisnya itu bertentangan dengan hadis yang semisalnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Ibni Mas'udin qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man wala malal yatimi, barang siapa yang menjadi wali, menjadi penanggung jawab harta anak yatim, fal yakhussa alaihi minasinin, hendaknya dikhususkan atasnya dari tahun-tahun. Ini disimpan, dihitung harta ini sudah berapa tahun gitu. Seperti itu. Fa'idha dafa'a ilaihi malahu, apabila harta itu sudah waktunya diberikan kepada pemiliknya. Jadi harta anak yatim itu disimpan, ya, dihitung. Bolehkah untuk beli mobil, untuk ngompreng, nanti hasilnya untuk memberi makan anak yatim itu tadi, jadi nanti hasilnya kembali? Tidak dianjurkan, karena mobil lama-lama rusak, sehingga waktu anak yatim dewasa mobilnya sudah rusak. Yang dulu belinya ratusan juta, karena bertahun-tahun tinggal 10 juta misalnya. Jadi tidak dianjurkan harta anak yatim untuk beli mobil. Adapun kalau untuk beli tanah, enggak apa-apa untuk beli sawah, hasilnya untuk makan anak yatim tersebut. Karena sawah semakin lama semakin mahal, sehingga waktu anak ini dewasa justru sawah ini berharga mahal. Sehingga seandainya dikasihkan ke anak, anak pengen jual, anak ini sudah dewasa, harganya sudah lebih gitu. Seperti itu, harganya sudah naik. Jadi jangan sampai anak yatim dewasa harta peninggalan bapaknya habis, hilang gitu. Seperti itu. Adapun wali anak yatim, apa boleh ikut makan dari hasil milik anak yatim, misalnya harta anak yatim ini dibelikan sawah, diolah tiap tahun panen 3 kali atau 4 kali, kemudian wali anak yatim ikut makan harta tersebut, jawabnya boleh. Bil ma'ruf, ya, ini dengan syarat ma'ruf, tidak berlebihan, tidak berlebihan. gitu, seperti itu. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, barang siapa yang menjadi wali anak yatim, hendaknya menghitung, menghususkan, menyimpan harta tersebut, dan dihitung tahun-tahunnya, harta ini sudah berapa tahun disimpan. Kemudian kalau diberikan kepada anak yatim yang sudah dewasa, diberikan untuk akhbarahu bima fihi minaz zakat, untuk menghabarkan kepada anak yatim ini bahwa kamu punya kewajiban zakat. Fa in sa'a zakka wa in sa'a taraka. Jika mau maka berzakat, jika tidak mau maka tidak berzakat, gitu. Dalam catatan kaki, rawahul Baihaqi wa qad da'afaha Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah fil irwa. Kan tetapi Syaikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya. Yang ucapan Abdullah bin Mas'ud ini seolah-olah harta anak yatim ada zakatnya, gitu. Karena barang kalau mau menzakati, menzakati, kalau enggak ya enggak apa-apa, berarti boleh zakat, boleh tidak, gitu. Warawa nahwa dalika an Ibni Abbas, dan waruwiya nahwu dalika an Ibni Abbas, dan diriwayatkan yang semisal itu dari Abdullah bin Abbas, tapi sanadnya dhaif, sanadnya dhaif, seperti itu. Belum selesai, dan insyaallah kita lanjutkan tentang harta anak yatim ada zakatnya apa tidak. Kita lanjutkan insyaallah di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.